الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ma'asyiral muslimin, para hadirin sekalian dan hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bertemu di majelis ini bersama-sama mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena seorang hidup di dunia tanpa pertolongan dan rahmat serta hidayah dari Allah, dia tidak akan mampu melakukan kebaikan sekecil apapun. Oleh karena itu Allah memerintahkan kepada para rasul dan orang-orang soleh untuk menyatakan pujian kepada Allah, Alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah memberikan hidayah, menolong kita untuk hal ini, yakni kebaikan daripada Islam. Wama kunna linahtadiya, dan tidaklah kita akan bisa melaksanakan hidayah, petunjuk Islam ini. Wama kunna linahtadiya laula an hadanallah, seandainya Allah tidak memberikan hidayah kepada kita. Sehingga sadarilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita bisa melakukan kebaikan sekecil apapun bukan karena pengetahuan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan pula karena harta dan daya upaya kita, namun semata-mata hanyalah karena pertolongan Allah dan hidayahnya kepada siapa yang Allah kehendaki. Perkara yang paling mudah kita jadikan contoh adalah kalau mungkin sholat berat nggih. Sesuatu yang ringan terpuji, tidak modal, disepakati, tidak ada yang mencela. Yaitu apa? Makan dan minum dengan tangan kanan. Modalnya ada enggak nggih? Enggak perlu modal. Dicela mboten? Enggak ada yang mencela, ya. Semua orang kafir muslim semuanya tahu kalau makan dan minum dengan tangan kanan lebih bagus daripada makan dan minum dengan tangan kiri. Namun kadangkala seorang yang rajin ibadah kelihatannya, didapatkan ngaten nggih. Dan dia tentunya tahu hal ini, namun ternyata dia kadangkala terluputkan dari hal yang baik ini. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kul bi yaminik wa la ta'kul bi shimalik." Makanlah dengan tangan kanan, jangan makan dengan tangan kiri. Fa inna syaitana ya'kulu bishimalih, karena syaitan kalau makan dengan tangan kiri. Gini apa mboten? Tapi kira-kira kita kadang supe napa kelalen? Supe dan kelalen nggih. Nah, wujud berarti bukti kita bisa melakukan kebaikan semata-mata pertolongan dari Allah. Oleh karena itu, bagaimana supaya hidayah ini bisa langgeng? Bersyukur dengan kita pelihara. Apa yang kita mampu, kita laksanakan. Apa yang telah kita bisa laksanakan, kita lestarikan. Dengan istiqomah istimror, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbal a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amalan soleh yang paling dicintai oleh Allah, yang berkesinambungan, yang langgeng terus-menerus dilakukan walaupun sedikit. Sedikit terus-menerus lebih baik daripada sekali borong namun sekali itu saja berhenti. Belajar ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah seumur hidup. Jangan terus kita senang belajar dengan sistem paket dan juga singkat. Sebulan selesai, lulus, dan berhenti. Namun, yang bagus adalah terus-menerus selama hayat masih dikandung badan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sore hari ini, hampir kita terluputkan dan terlalaikan dari pelajaran kita di malam Jumat. Yakni berbicara mengenai pelajaran-pelajaran akidah Islamiyah. Yakni dasar-dasar agama Islam. Dan dalam pertemuan terakhir, kita telah sampai pada mengenal agama Islam. Mengenal agama Islam. Apa itu agama Islam? Di antara kita banyak yang sudah mengenal Islam sejak dari kecil, bahkan mungkin mayoritas. Namun ketika ditanya, apakah itu Islam? Sebagian kita kadangkala berat menjawab. Karena kalau dia jawab, sholat, zakat, puasa, haji, saya belum haji, saya punya harta banyak, apot ngoleh zakat, puasa kadang-kadang, misalnya demikian, sholat langkung-langkung, bolong-bolong dan seterusnya. Loh, berarti jenengan bukan Islam, nanti akan diserang demikian. Yang lain mengatakan, saya Islam, ya Islam lah sudah, Islam itu selamat, ya. Islam dari kata selamat lah. Terus selamatnya itu kapan? Apakah sekedar dengan pengakuan? Kata Allah Ta'ala, laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab. Bukan sekedar dengan angan-angan dan pengakuan kalian. Sebagaimana angan-angan dan pengakuan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi dan Nasrani ngakunya sebagai ahli surga. Tidak akan masuk surga kecuali Yahudi atau Nasrani. Allah bantah. Bagaimana? Kul hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Coba datangkan buktinya kalau engkau orang yang jujur. Allah subhanahu wa ta'ala telah menunjukkan jalan menuju surga. Dan jalan menuju surga yang paling pokok adalah Islam. Adalah Islam. Karena Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir dan Rasul yang diutus kepada manusia sejagat raya ini. Berbeda dengan para Rasul sebelumnya. Kalau Rasul sebelumnya bukanlah penutup para Nabi. Rasul sebelumnya hanya diutus kepada terbatas kaum mereka saja. Adapun Rasul kita Muhammad SAW. Yakni Nabi kita Muhammad SAW. Diutus oleh Allah sebagai penutup para nabi dan rasul. Sekaligus diutus kepada manusia seluruhnya. Jadi agamanya satu. Tidak ada ini agamanya orang Arab, ini agamanya orang Indonesia, ini agamanya orang Amerika, ini agamanya orang ini dan itu. Namun rasulnya satu berarti agamanya satu. Rasul mengatakan, ya ayyuhan nasu, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai manusia, sesungguhnya aku adalah rasul utusan Allah untuk kalian seluruhnya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua yang menjadi umatku ini, umat setelah Nabi diutus sebagai Rasul, semuanya akan masuk ke dalam surga kecuali yang menolak. Kecuali siapa yang menolak? Sekarang semuanya ngaku, kami jalan surga, kami jalan surga, kami jalan surga. Rasul menyatakan semuanya masuk surga. Alhamdulillah nggih, semuanya masuk surga. Dikecualikan orang yang menolak ya. Jenengan milih pundi, golongan menolak napa golongan sing mlebet surga? Nggih. Nah, ampun akon-akon nggih. Ampun sekedar akon-akon. Bagaimana itu? Coba kita lihat kata Nabi. Para sahabat heran, masa ya masuk ke dalam surga kok menolak, kebangetan. Ya. Kenapa? Di surga semuanya kembali muda. Yang matinya sudah tua, kakek-kakek, nenek-nenek, di surga menjadi muda kembali. Nah, di surga yang matinya belum punya istri sama sekali, yang matinya di dunia belum punya istri sama sekali, maka di surga akan dinikahkan dengan bidadari-bidadari surga. Eh? Yang selalu awet muda dan kembali perawan. Nah, terus lagi, buah-buahannya segala apa yang dia inginkan ada. Apa yang diharamkan bagi mereka di dunia dihalalkan bagi Allah di surga. Dari minuman khamr, dari sutra dan lain sebagainya. Laniki kok tidak mau masuk ke dalam surga. Apa itu, kenapa? Aneh mboten aneh. Maka para sahabat bertanya, waman ya'ba ya Rasulullah, siapakah yang menolak wahai Rasul? Rasul menjawab, man ato'ani dakhalal jannah, waman asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia akan masuk jannah, masuk surga. Barang siapa yang tidak mau taat kepada Rasul, dialah yang menolak. Berarti jalan surga hanyalah satu. Jalan menuju surga hanyalah satu, yakni mau taat kepada Rasul. Dan kuncinya yang pertama adalah Islam. Kuncinya adalah Islam. Nah, karena barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka ketika orang-orang Yahudi mengaku-ngaku tidak akan, qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka mengatakan tidak akan masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani. Maka Allah bantah, kulha tilka amaniyuhum, itu kan angan-angan mereka. Kulha tu burhanakum in kuntum shodiqin, coba datangkan buktinya kalau engkau benar. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun fala khaufun alaihim wa lahum yazanun. Yang benar, bahkan kata Allah, orang yang mau berislam, orang yang mau berislam dan dia ikhlas di dalam Islamnya mencari wajah Allah dan muhsin berbuat baik mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka dialah yang akan masuk surga, tidak ditimpa rasa sedih dan tidak ditimpa rasa takut. Berarti orang Islam masuk ke dalam jannah. Inilah syarat masuk Islam. Namun Islam yang bagaimana tentunya? Islam yang betul-betul melakukan konsekuensi sebagai seorang muslim. Konsekuensi yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apakah itu Islam? Islam, kita ambali lagi, Islam secara bahasa tegesipun minal musalamah, yaitu diambil dari kata musalamah. Tegesipun adamul munaza'ah, yaitu pasrah menerima, tidak membantah. Itu Islam. Maknanya apa? Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 83. falahu aslama man fis samawati wal ardi kullul lahu ta'in. Dan hanya kepada Allah berislam segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, semuanya tunduk kepada Allah. Apa arti berislam? Adalah pasrah dan tidak bisa membantah. Coba kalau Allah kersakakan jenengan sakit, bisa membantah mboten? Saya bantah, ya Allah, saya kan kepengin sholat jamaah, kenapa sakit jadi enggak sholat jamaah? Sakit mboten? Enggak bisa. Lah ini Islam adalah bahasa, secara bahasa pasrah dan menerima, tidak bisa membantah. Lah kalau ada orang Islam kok dia tidak mau pasrah menerima tuntunan Islam, berarti dia Islamnya sekedar bahasa, Islam kauniyah. Islam kalau Allah menyatakan engkau bermaksiat, ya jadilah tukang maksiat. Engkau taat, jadilah tukang taat. Ini secara bahasa. Namun Islam secara pengertian syariat yang bisa menjadikan orang yang mengikutinya terpuji adalah Islam yang terkumpul padanya tiga unsur pokok. Yaitu yang pertama, istislamu lillahi bitauhidi. Yang pertama, pasrah sepenuhnya kepada Allah dengan bertauhid. Pasrah sepenuhnya kepada Allah dengan bertauhid. Menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadai. Ini yang pertama. Okay. Yang kedua, walingkiyadu lahu bitta'ah. Tunduk dan patuh sepenuhnya kepada Allah dengan penuh ketaatan. Tunduk dan patuh sepenuhnya kepada Allah dengan penuh ketaatan. Sehingga lihatlah, di dalam Al-Quran dikatakan, innama qawlal mu'minina idha du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyakulu, apa? Sami'na wa ata'na. Ya. Mereka hanyalah ucapan orang-orang Islam yang beriman apabila diseru untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya menyelesaikan permasalahan di antara mereka. Mereka hanya menjawab, sami'na wa ata'na, kulo midangat kelawan kulo taat. Saya mendengar dan saya mau taat. Ini seorang Muslim yang hakiki mereka kalau diseru kepada Allah dan Rasulnya, saya mendengar dan saya taat. Terjatuh kepada perbuatan dosa, apakah Islam? Islam. Orangnya Muslim. Akan nampak keislamannya, lebih nampak lagi ketika jenengan kelentu. Ini loh perintah Allah dan Rasulnya begini. Oh, saya kembali kepada Allah dan Rasulnya. Sebab orang hidup itu pasti berdosa. Kalau orang yang tidak pernah berdosa, maka dia akan cepat mati. Loh, napa nggih? Ya, lihatlah. Ketika para sahabat datang kepada Rasul mengeluhkan, kami banyak dosa. Maka Rasul dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As mengatakan, "Law lam tudnibu," kalau Anda hai muslimin tidak terjatuh kepada dosa, "la dzahaballahu bikum," niscaya Allah akan membinasakan kalian. Ya, membinasakan kalian. Summa laja'a biqaumin, Allah akan mendatangkan kaum yang lain, mudnibun, yang terjatuh kepada dosa. Fayastaghfirunallah, maka Allah pun menjadikan mereka tersadarkan dari kesalahan dan dosa-dosa, mereka meminta ampun, bertobat. Fayaghfirullahu lahum, Allah ampuni mereka. Nah, berarti bukan namanya orang Islam harus bersih dari. Nggih, paham niki nggih? Oh, berarti harus taat terus. Itu konsekuensi Islam. Namun kalau dia terjatuh kepada dosa, akan nampak dia sebagai seorang Muslim. Kalau diajak kembali kepada Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Barakallahu fikum. Ini konsekuensi kedua. Yang kandungan yang ketiga, wal bara'atu minasyirki wa ahli, adalah berlepas diri dari syirik, perbuatan syirik, dan pelaku kesyirikan. Berlepas diri dari perbuatan syirik dan pelaku kesyirikan. Berarti seorang ingin menjadi muslim hakiki harus terpenuhi padanya tiga unsur ini. Pertama, betul-betul orang yang berpasrah diri sepenuhnya kepada Allah dengan tauhid. Dengan bertauhid. Nanti akan datang pembahasan apa itu tauhid. Bertauhid. Yang kedua, orang tersebut juga harus terwujudkan padanya ketundukan dan ketapatuhan dengan benar kepada Allah sepenuhnya dengan penuh ketaatan. Tunduk dan patuh kepada Allah dengan penuh ketaatan. Penuh ketaatan. Yang ketiga, bukan sekedar yang penting saya pasrah, saya taat, namun harus juga berlepas diri bersih dari perbuatan syirik dan pelaku kesyirikan. Maknanya, ada orang berbuat syirik, kita tidak mendekati, tidak gabung dengan mereka. Ini tadi. Loh, bagaimana kok bisa? Ya karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu. Wa bidzalika umirtu. Terus apa? Wa ana awalul muslimin. Yaitu Allah mengatakan, katakanlah sesungguhnya solatku, penyembelihanku, ibadahku yang lainnya, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah. Yang tidak ada sekutu, tidak ada kesyirikan baginya. Dengan demikianlah aku diperintahkan, maka aku bukanlah golongan orang-orang, atau wa ma ana minal musyrikin, aku bukan golongan orang-orang musyrik. Maknanya berarti aku tidak berbuat syirik dan tidak bersama orang-orang musyrik. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah konsekuensi atau pengertian Islam yang benar. Berarti Islam yang hakiki yang bagaimana? Yang pasrah kepada Allah dengan bertauhid. Tunduk dan patuh kepada Allah dengan penuh ketaatan. Dan dia itu berlepas diri bersih dari perbuatan syirik dan pelaku kesyirikan. Inilah Islam yang hakiki. Nah, maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Islam yang seperti ini adalah orang yang mengikutinya terbagi menjadi tiga tingkatan. Islam, agama Islam memiliki tiga tingkatan. Orang yang mengikuti Islam atau agama Islam ini terbagi menjadi tiga tingkatan. Syariatnya, yaitu al-Islam, Islam dengan rukun-rukunnya. Yang kedua, al-iman, iman dengan rukun-rukunnya. Dan ihsan dengan rukunnya juga. Telah lewat ini sekedar murojaah karena jauh, nggih, karena jauh kita jadi mengingatkan lagi. Islam dengan rukunnya yang disebut amalan lahiriyah, amalan yang nampak. Iman dengan rukun-rukunnya yang disebut amalan batiniyah, amalan kulub. Kemudian ihsan dengan rukunnya yang ini merupakan kesempurnaan semuanya. Apa itu Islam? Islam adalah orang yang dia itu melaksanakan syariat lahiriyah berupa rukunnya lima, syahadatain, salat, zakat, siam, haji. Dia melaksanakan tingkatan pertama golongan yang muslim, sekedar melaksanakan syariat lahiriyah. Yang kedua, golongan mukmin, di mana dia di samping melaksanakan syariat lahiriyah namun didasari atas dorongan hati, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhirat, iman kepada qada dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa engkau sholat? Ya karena saya iman kepada Allah, Allah memerintahkan. Kenapa engkau sholat? Saya beriman, malaikat menjaga. Ya, Kenapa engkau sholat? Saya beriman. Karena Allah tetapkan perintah tersebut dalam kitab-kitabnya. Kenapa engkau sholat? Karena saya beriman. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya mencontohkan dan memerintahkan sholat. Kenapa engkau sholat? Saya beriman dengan adanya hari akhirat. Sholat nanti menjadi penolong bagi kita. Kenapa engkau bersholat? Karena saya iman. Dengan takdir Allah, sholat itu tidak menghilangkan rezeki. Ya. Iman kepada takdir. Loh, jenengan, Masya Allah, ini agi laris-larisnya, kok tega-tegane ya, tutup malah disitakan sholat berjamaah. Oh, saya yakin, dengan takdir Allah, namanya rezeki tidak akanlah lari. Ya. Gini apa, mboten? Rezeki tidak akanlah lari. Sehingga, oh saya tetap sholat. Loh, nanti pelanggan lari, Allah ganti yang lainnya. Apa? Yaitu ketenangan hati. Bidzikrillahi tatma'innul qulub. Coba kita sholat dengan khusyuk tenang, hati kita tenang. Lebih mulia daripada kita punya harta banyak, hatinya gelisah, jantungnya deg-degan. Ya, beli obatnya yang didapat sehari sekian ratus ribu ternyata tidak cukup untuk berobat. Suka pundi? Hah? Oh, berarti iya ya. Hati kita tenang, walhamdulillah. Ya, rezekinya pun tidak hilang. Kita tidak meninggalkan usaha, yaitu waktunya kita bagi. Barakallahu fikum. Nah itu, tingkatan iman lebih mulia daripada sekedar rukun-rukun Islam. Ya, jadi jangan heran kalau seandainya ada orang ujarku, wong kaya rajin sholat ya. Masya Allah, kalau sholat Masya Allah, puasa banteng dan seterusnya. Namun ternyata kok terjatuh pada perbuatan dosa, ya mungkin karena dia imannya lemah. Ya tadi, sholatnya kenapa? Sholatnya karena ingin dipuji barangkali. Sholatnya kenapa? Sholatnya mencari dunia barangkali. Sholatnya kenapa? Lah timbang ora pantas dan seterusnya. Barangkali demikian ya. Maka tidak menjadi syariat yang dia menunjukkan dia baik. Maka dari itu Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah standar kebaikan orang tersebut sekedar bisa menghadapkan wajahnya ke timur dan ke barat. Walakinnal birra, akan tetapi kebaikan apabila engkau beriman kepada Allah dan hari akhirat. Malaikat Allah, kitab-kitab dan para nabi. Artinya melakukan rukun-rukun iman. Bukan makna ayat ini berarti lebih baik orang yang enggak sholat tidak berbuat maksiat daripada orang yang sholat berbuat maksiat. Bukan demikian. Tetap kebaikan dikala orang tersebut melakukan ketaatan walaupun masih terjatuh kepada perbuatan maksiat. Kenapa? Karena dosa meninggalkan perintah lebih besar ancamannya daripada dosa melakukan perbuatan maksiat. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, ayyuhuma a'zham, wa kata beliau, fatarku al-amri a'zham minirtikabin nawahi. Maka seorang meninggalkan perintah Allah, tidak melakukan perintah, ini lebih dahsyat dan lebih sombong daripada melakukan pelanggaran dosa. Kenapa demikian? Karena kalau orang meninggalkan perintah, ini adalah biasanya dasarnya keangkuhan dan kesombongan. Gimana pembuatan? Okay. Jenengan didawi, pak atau niki. Lah, sing perintah siapa? Ya, misalnya demikian ya. Jadi gak mau melakukan. Namun kalau melanggar larangan, kadangkala sebagiannya karena keterpaksaan. Gimana pembuatan? Jadi dilarang, tapi gimana ya, saya terpaksa melanggar. Ya. Ya apa enggak? Demikian. Nah, sehingga dari sini, wadzalika isyanul iblis alaihis ayat ini alaihi laknatullah, itulah pelanggaran yang atau dosanya, maksiatnya iblis dalam bentuk menolak perintah Allah. Gini apa mboten? Iblis didawi dening Allah, maka supaya sujud kepada Adam. Namun iblis menolak. Kenapa? Lah, maka di sini inilah kesombongan. Maka dari itu kalau ada orang mengatakan, "Lah ya lewi api kaku ora salat, ning jujur. Ya. Daripada orang itu sholat namun maksiat, bagus mana? Yang bagus yang sholat lagi jujur tidak bermaksiat. Ya kalau terpenuhi. Kalau tidak, berarti orang yang meninggalkan sholat ini ancamannya lebih dahsyat daripada orang yang melakukan sholat namun terjatuh kepada perbuatan maksiat. Barakallahu fikum. Sehingga di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah rukun-rukun tingkatan-tingkatan Islam. Pertama Islam, yang kedua adalah iman. Yang ketiga tingkatan yang paling tinggi adalah ihsan. Di mana ihsan? Mereka melakukan sholat, zakat, siam, haji bukan sekedar dasar dorongan hati karena keimanan belaka. Namun juga ketika pelaksanaannya selalu merasa terus diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ihsan, orang tersebut selalu merasa diawasi oleh Allah. Sehingga Rasul mengatakan, apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah ketika ibadah seakan-akan dia melihat Allah. Fa ilam takun tarah, kalau engkau memang tidak melihat Allah di dunia ini, maka dia yakin fa innahu yarak, orang tersebut yakin Allah Maha melihat di dia. Ketika ibadah, di luar ibadah, maka dia berbuat ihsan, selalu menjaga tiga perkara. Ihsan di luar ibadah tiga perkara, yakni badlun nada, dia selalu ingin memberikan kebaikan kepada makhluk hamba-hamba Allah. Apa baik yang bisa kita berikan, kita berikan. Tidak bisa berupa materi, berupa doa. Ya, berupa doa. Berupa doa, dihina, disakiti, dicemooh, salamun alaikum, ya, keselamatan atas kalian. Tidak dibalas dengan ucapan pula. Nah, namun dia mendoakan sebagaimana Rasul mencontohkan, disakiti kaumnya, apa yang didoakan, dilakukan Nabi. Allahumma gfirli qaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Allah, ampunilah kaumku dan berikanlah petunjuk kepada mereka karena mereka sekarang belum mengetahui hakikat apa yang mereka musuhi. Ya, yang mereka tentang apa? Al-haq. Lihatlah, dicela. Jenengan ngaji, urip nggo ngaji tok misalnya pun nggih, dicela. Ah, karena mereka belum tahu faedah ngaji. Coba kalau tahu dengan apa yang kita rasakan. Sebagaimana kata Abdullah bin Mubarak, law arifal muluk wa abnaul muluk la jaladuna bisuyuf. Kalau mereka tahu, para raja dan putra mahkota mengetahui tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada diri kami dengan majelis ilmu dan keimanan, niscaya mereka akan merampas dengan membelah dada-dada kami. Ya, apa? Ketenangan, kebahagiaan, ketegaran dengan sebab mau belajar. Nah, apalagi di zaman seperti sekarang ini yang banyak provokasi, ya. Ekonomi tidak tergoncang, ayo lagi. Politik dimanfaatkan, ayo lagi. Kekacauan di mana-mana, ayo lagi. Lihatlah. Namun dengan ilmu seorang terselamatkan, tenang ibadah. Tenang ibadah. Bagaimana ketika ekonomi susah seperti ini, dia menempuh jalan takwa. Dan ternyata dia tahu yang namanya kekayaan bukanlah pada wujud harta. Namun kekayaan hakikatnya di hati kita. Kita merasa cukup apa yang Allah berikan kepada kita. Sehingga dikala pemasukan minim, ya pengeluaran seimbang. Pemasukan banyak tidak mengapa kita menambah keinginan. Gimana pembuatan? Nah sudah. Oh berarti seimbang, alhamdulillah. Nah itu. Inilah kecukupan. Berarti kaya nggih, jenengan kaya. Coba jenengan yang sering ngaji dianggap tetangga kaya enggak? Jenengan yang tokonya tutup kalau waktu sholat diarani kaya enggak? Nah, jenengan yang sering, maka mereka mengatakan, "Oh, itu kaya." Berarti mereka sebetulnya sadar kekayaan itu di hati, bukan di materi. Nah, barakallahu fikum. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Laisal ghina bi kasratil arad bukanlah yang namanya kekayaan itu dengan banyak materinya. Wa innamal ghina ghinaul qalb, hanyalah yang dinamakan kekayaan ketika hatinya merasa cukup dengan pemberian rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang lainnya, Rasul mengatakan, laisal fakir man dorobal bab wa yatakaffafun nas. Bukanlah orang yang fakir, miskin itu orang yang keliling ke pintu-pintu, nengadahkan tangannya. Bukan itu hakikat orang yang fakir. Namun orang yang fakir adalah yang mereka tidak merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Sehingga kadangkala ada orang kaya. Orang kaya punya duit banyak. Dia tidak pelit. Dia tidak pelit. Namun kalau mau berinfak itu kadangkala sedikit. Orang yang miskin melihat, oh itu pelit. Padahal tidak pelit. Kenapa tidak pelit? Karena kaya biasanya fasilitasnya membutuhkan pembiayaan besar, mboten? Besar. Sekarang listriknya minimal sebulan 1 juta. Listrik saja 1 juta. Nah, misalnya nggih. Terus yang lainnya, belum lagi mobilnya, untuk servis saja minimal 2 juta. Karena mobilnya mobil yang mewah ya, 2 juta. Terusnya. Belum lagi pajaknya berapa, belum lagi ininya. Oh, jadi kalau dia tahu ternyata sisa uangnya tinggal sedikit, pelit enggak sekarang? Nah, jadi itu, ya. Nah ini barakallahu fikum, ini sebagai gambaran. Nah barakallahu fikum, jadi kekayaan bukanlah di materi, namun di hati. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ihsan kepada makhluk, berbuat baik kepada makhluk bentuknya badlun nada, memberikan kebaikan. Waqaful adza, menahan diri dari menyakiti. Watolaqatul wajhi, selalu bermuka manis kepada manusia muslimin. Nah, ini yang namanya ihsan kepada makhluk. Badlun nada, memberikan kebaikan. Kaful adza, menahan diri dari menyakiti. Talaqatul wajhi, bermuka manis kepada mereka. Lah ini ketika orang yang ihsan ini lebih mulia, lebih afdol daripada orang yang iman. Orang yang iman lebih mulia daripada orang yang sekedar Islam. Islam maknanya melaksanakan syariat lahiriyah. Iman dia melakukannya didasari karena dorongan keimanan hati. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, dan seterusnya. Dan dia bukan sekedar iman saja, namun dia ketika melaksanakan ibadah, merasa diawasi Allah, dan seakan-akan melihat Allah, dan di luar ibadah mereka berbuat baik kepada manusia. Makhluk apa tadi? Memberikan kebaikan. Kalau tidak mampu memberikan kebaikan, ya kita menahan diri dari menyakiti, mengganggu. Kalau tidak mampu yang seperti ini, ya bermuka manis kepada manusia. Nah ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang muncul ya, iman lebih mulia daripada Islam. Tadi ya. Sekarang ada orang tadi mengatakan, ya lebih baik saya enggak sholat namun tidak bermaksiat. Kita katakan lebih baik yang mana? Yang sholat karena dia melaksanakan perintah Allah. Bukan maknanya kita menyetujui berbuat maksiat. Namun sholatnya kurang maksimal. Nah, kenapa bisa terjatuh kepada maksiat? Mungkin dia imannya lemah. Imannya lemah. Nah, imannya lemah. Nah, sekarang orang iman tadi. Imannya kuat sudah. Sholat imannya kuat. Namun orang tersebut kadangkala tidak berbuat ihsan. Gini apa buatan? Orangnya beriman tapi jenlah kayaknya kok abot temen gih. Untuk bermuka manis saja berat. Ya mungkin karena dia itu orangnya tipenya pendiam. Ya misalnya gih. Bukan pemarah. Dan bukan orang yang sombong. Namun memang tabiatnya seperti itu gih. Nah orang yang gak kenal biasanya orang kocan mesengut terus ya, ya gitu ya. Kadang itu ini gimana katanya iman? Kita katakan dia iman. Dia iman. Namun kalau dia memiliki ihsan akan lebih bagus. Sehingga orang yang ihsan itu adalah orang yang iman. Orang yang iman adalah orang yang Islam. Namun orang sekedar melakukan syariat Islam belum tentu dia memiliki keimanan yang sempurna. Keimanan yang sempurna. Dan belum tentu orang yang sudah beriman bisa mencapai tingkat puncak ihsan. Okay? Nah ini. Nah sekarang saya dibalik. Ya lebih baik saya kemana-mana berbuat baik, tidak menyakiti tetangga, ya. Dan saya bermuka manis terus kepada manusia. Namun dia tidak iman kepada Allah dan Rasulnya. Lebih baik yang iman atau yang mana? Ya. Karena ihsan akan diraih kalau dia beriman dan Islam. Ya. Paham ini? Ini? Jadi yang baik yang mana? Ya tetap yang saya beriman kepada Allah. Sehingga saya benarkan semua ajaran Rasul. Saya ikuti. Daripada saya sekedar bermuka manis namun menolak ajaran Rasul. Nggih. Nah, sehingga di sini orang dikatakan kadang kala sesat, kadang kala menyimpang walaupun dia berakhlak yang mulia kelihatannya karena dia menolak ajaran Rasul. Berarti keimanannya tercoreng. Paham niki keimanannya tercoreng. Difahami niki nggih. Nah, jadi demikian. Lah kenapa? Lah bagaimana kita bisa mengetahui kelurusan hal tersebut adalah dengan perincian rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman, dan rukun daripada ihsan. Bagaimana pelajarannya akan datang dalam pertemuan yang akan datang insyaallah tentang rukun-rukun Islam. Insyaallah dalam pelajaran yang akan datang tentang rukun-rukun Islam. Kita akan masuk mengenai bagaimana rukun Islam seharusnya. Nah inilah yang harus kita pelajari. Demikian mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajari dan kita sampaikan di malam hari ini. Dan tentunya kebenaran datangnya dari Allah, kekeliruan datangnya dari kami pribadi dan syaitan. Maka kami pun beristighfar kepada Allah dan meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terlebih barangkali ada tutur kata yang kurang pas dan kurang berkenan. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.